فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يبدي ويعيد والذي هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita masih di perjalanan kaidah kedua, ya, bahwasanya isim itu a'lam dan awsaf. Ya. Dan masih kita ingat, ketika disebut isim itu a'lam dan awsaf, maka perlu hujah dan dalil akannya, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa huwal ghafurur rahim, ditafsirkan dengan firman lainnya, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan memiliki rahmat. Dan juga dalil dari ijma' para ahli bahasa bahwasanya tidak mungkin suatu pihak disebut alim kecuali jika dia memiliki ilmu. Dan kita juga telah membahas kenyataan bahwa di antara firqah yang menisbatkan diri mereka pada Islam namun menyimpang dari ajaran Islam sebenarnya, itu ada yang mereka menafikan makna dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, sehingga konsekuensi mereka menafikan menafikan sifat Allah Azza wa Jalla. Dan mereka termasuk di antara golongan Mu'attilah. Yang kita sebut Mu'attilah itu kelompoknya garis besarnya ada 3 atau 4, ya. Imma Jahmiyah yang paling urutan pertamanya, kemudian urutan keduanya yaitu yang menafikan sifat-sifat Allah, mereka adalah Mu'tazilah, Qadariyah, ya kan? Siapa lagi? Ghulat Rafidhah, ya. Kemudian yang ketiga yaitu yang paling rendah kelasnya, ya, yaitu orang-orang yang atau firqah yang mengisbatkan isim nama Allah dan mengisbatkan sebagian dari sifat Allah dan menafikan sebagian yang lainnya. Mereka adalah siapa? Qulabiyah, kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya. Apakah semuanya dhal? Apakah semuanya itu sesat? Menyimpang atau tidak? Antum harus berani ngomong gitu. Kalau udah belajar kayak gini, antum harus punya keberanian bilang mereka itu menyimpang. Lalu apa kalau misalnya antum belajar seperti ini, kemudian mengatakan bahwa mereka baik-baik saja, mereka ahlus sunnah, nggak ada manfaatnya antum belajar kayak gitu berarti. Ya, orang-orang yang mempelajari, supaya banyak dari thalabul ilm, banyak, anda bilang banyak dan anda menyaksikan, bukan dari kalangan salafiyin tapi. Mereka mempelajari Al-Qawl Mufid, syarah kitab Tauhid Syekh Utsaimin di Libya, ya. Mempelajari syarah Aqidah At-Tahawiyah. Antum enggak ada apa-apanya. Maksudnya mereka sudah mempelajari kitab-kitab tebal dari masyayikh Saudi. Tapi untuk masalah Asy'ariyah, Maturidiyah, enggak ada penyimpangan, kata mereka, kata teman-teman, ya. Ini seolah-olah mempelajari hal-hal seperti itu, syarah akidah tauhidiyah, itu seolah-olah tidak ada manfaatnya. Itulah ketika menuntut ilmu itu nyarinya apa? Oh, karena di Libya, cabang Saudi, LC, L1, S1. Jadi ilmunya untuk masalah ini enggak masuk. yang masuk cuma masalah khilafiyah fiqhiyah, lulus kemudian tebarkan khilafiyah fiqhiyah ya, sampai kemudian seolah-olah semua masalah itu khilafiyah, furu' dan usul khilafiyah semua. Enggak peduli ya, mau dalilnya batil atau istidlalnya batil, tetap yang penting khilafiyah toleransi. Ini liberalisasi dalam masalah fiqih dan juga usuluddin. Ya, jadi seolah-olah tidak ada manfaatnya untuk mempelajari. Kita 4 tahun mempelajari Qaul Mufid, syarah kitab Tauhid, 2 tahun mempelajari itu, dan 2 tahun kemudian kita mempelajari secara intensif sama masyaikh, yaitu syarah Aqidah Tauhawiyah. Setelah lulus kemudian, tidak ada bekas, tidak didawahi kepada kaum muslimin untuk masalah-masalah hal seperti ini. Kenapa? Karena memang masih ta'asub dengan golongannya, ta'asub dengan latar belakangnya dari kalangan kalangan yang menyimpang dalam masalah akidah. Kalau misalnya mungkin ada menyimpang dalam masalah fiqih furu' kecil tentang bid'ah niat, itu masih, ya walaupun itu salah, tapi masih lebih ringan. Tapi kalau masalah-masalah seperti ini, ya enggak apa-apa, Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka semua ahlu sunnah, mereka tidak ada masalah, mereka bisa bersatu dengan ahlu sunnah wal jamaah. Sementara masing-masing itu saling bantah-membantah, masing-masing usul dan rootnya itu berbeda. Yang satu lebih condong ke ahlul kalam, mutakallimin, yang satu lebih condong baku kepada salaf. Mau bersatu bagaimana? Mau digolongkan salah sama ahlu sunnah itu dari segi apa gitu? Sementara yang satu membubarkan pengajian ini, yang satu menutup masjid ini, mana ahlu sunnah mananya gitu? Mana satu manhaj dari segi apa gitu? Ya kan? Maka terlalu hulu dan berlebihan mubalaghah kalau memasukkan mereka ke dalam golongan ahlu sunnah. Ya, begitu ya kawan. Ya, jadi kalau belajar seperti ini ya harus punya prinsip, berarti ya ini berarti menyimpang, udah selesai kan? Katakan ini menyimpang, jangan bermudah nak, enggak, oh ini enggak apa-apanya. Ini masalah di akidah gitu kan. Jadi berbahaya, dan akidah itu tentang Allah Azza wa Jalla, tentang hal-hal yang gaib. Kalau misalnya hal-hal seperti ini kemudian dikatakan tidak ada masalah, Masya Allah. Ya berarti memang tidak manfaat dia belajar gitu. Tapi bukan antum ya, bukan antum. Ya ini sebagian dan banyak dari thullabul ilm ya, yang kita lihat langsung, dan merupakan teman-teman kita sendiri, Masya Allah. Ya. Tapi kita akan membahas sekarang ya, kita ingat kalangan Mu'tazilah, mereka menafikan sifat-sifat Allah. Tapi mereka masih mengisbatkan, menetapkan nama-nama Allah. Kata mereka, Allah itu Sami' tapi tanpa punya sama'. Allah itu Maha Mendengar, Sami' namanya Maha Mendengar tapi tanpa ada pendengaran. Karena kalau kita katakan Allah punya pendengaran, maka kata mereka di antara ininya mirip dengan manusia, dan juga di antara alasan mereka, wa 'allalu dzalika bi anna thubut as-sifati yastalzimu ta'addud al-qudama. Mereka mempunyai illat. Illat ini apa? Alasan. Ya. Karena kalau mereka enggak punya alasan, ya pasti semua orang udah lari dari mereka, tapi mereka kemudian pakai alasan. Alasannya pakai alasan reasoning yang logik versi mereka. Ya beginilah orang-orang ahlul kalam. Beginilah orang-orang yang terinfus dengan pemikiran mutakallimin. Yang awalnya itu dari filsafat juga. Ya. Bahwasanya thubut as-sifat, menetapkan sifat-sifat Allah, yastalzim berkonsekuensi ta'addud al-qudama, yaitu berbilangnya hal-hal yang disebut qadim. Anda telah menjelaskan pembahasan satu majlis tentang qadim. Masih ingatkah? Masih ingat? Qadim itu apa definisinya? Ma la awwala li wujudihi wa lam yasbiqhu adam. Ya kan? Tidak, ya apa yang tidak ada awal dari keberadaannya. Maksudnya keberadaannya itu tidak punya awal. Maksudnya tidak punya awal apa di sini? Hah? Tidak. Tidak ada sebelum, maksudnya apa, Indonesia gimana enaknya? Takbirnya gimana waktu itu? Ya, takbirnya tidak didahului oleh selainnya. Ya kan? Itu artinya. Ya. Jadi telah ada sejak keberadaannya, dan keberadaannya tersebut tidak didahului oleh ketiadaan. Itu qadim, itu qadim. Ya. Makanya ahlul kalam mereka mensifati, bahkan di antara mereka menamai Allah dengan nama qadim. Ya qadim gitu kan. Ini batil, karena qadim tidak terwiridkan dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh menyebut atau memanggil Allah taala dengan qadim. Tetapi kalau dalam bab khabar, mengkhabarkan tentang Allah bahwasanya dia adalah qadim, maka ini sebagian dari ahlu sunnah masih memakainya. Kenapa? Karena terpaksa. Karena sudah kadung masyhur, dimasyhurkan oleh para ahli kalam. Begitu kan? Jadi alasan mereka untuk menafikan dan meniadakan sifat-sifat Allah, karena kata mereka, kalau kita bilang Allah Ta'ala memiliki sifat, itu berarti ta'addud al-qudama. Itu berkonsekuensi berbilangnya zat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mereka, kalau kita bilang Allah punya pendengaran, berarti ada zat baru pendengaran. Kalau Allah punya penglihatan, ada zat baru penglihatan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tangan, berarti ada zat baru tangan, dan seterusnya. Mereka menafikan semua sifat-sifat Allah dengan alasan seperti itu. Maka kemudian kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, وَهَذِهِ الْعِلَّةُ عَلِيلَةٌ بَلْ مَيِّتَةٌ لِدَلَالَةِ السَّمْعِ وَالْعَقْلِ عَلَى بُطْلَانِهَا. Ya, kata beliau rahimahullah, وَهَذِهِ الْعِلَّةُ عَلِيلَةٌ بَلْ مَيِّتَةٌ. هَذِهِ الْعِلَّةُ, alasan ini, kata Syekh Ibn Utsaimin, alasan ini alilah, alasan ini cacat. Ini adalah alasan yang cacat. Nanti kita bahas cacatnya di mana, secara naqli dan secara akli. Alasan ini cacat. Ya, wahadhil illatu alilatun bal mayyitah. Bahkan alasan ini mayyitah. Ya, tidak berdaya, alasan ini enggak punya kehidupan gitu. Ya. Li dalalati sam'i wal aqli ala butlaniha. Karena ada petunjuk dari sama' Al-Quran, maksudnya sama' di sini Al-Quran Sunnah, tapi ya nanti akan dalilnya dari Al-Quran, wal-aql, dan dalil dari akal yang menunjukkan atas butlaniha, menunjukkan atas kebatilan konklusi mereka dan juga premis mereka. Jadi ada konklusi, ada premis. Apa itu premis? Premis itu kaidah atau alasan yang dirangkai untuk membuat konklusi, kesimpulan. Premis mereka apa? Itsbatus sifat yastalzim ta'addudal qudama. Itu premis mereka, alasan mereka. Konklusi dan keputusan terakhir mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat. Gitu. Ya, paham ya? Jadi ketika premis atau alasan itu batil, maka sudah hampir bisa dipastikan konklusi itu pasti juga batil. Karena konklusi tidak akan lahir kecuali dari premis. Kesimpulan tidak akan lahir kecuali dari alasan. Gitu kan? Kalau alasan sudah tidak benar, dan alasan ini biasanya dari metodologi pemikirannya dia. Alasan ini biasanya terakhir dari gaya berpikir, istinbat. Kalau istinbat dan manhaj dan gaya berpikirnya sudah salah, maka pasti keputusan akhirnya ya salah. Begitu. Ya. Seperti misalnya seseorang asas agamanya, usuluddin, akidahnya sudah salah, maka kedepannya dia banyak melakukan tindakan yang salah. Gitu kan? Baik, sekarang saya minta dari antum ikhwan, ada yang membaca amma sam'u dan wa amma al-aqlu. Tafadhal. Man al-qari? Man al-qari? Siapa? Pak siapa? Ayo, tafadhal, Syekh. Amma sam'u. فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَ نَفْسَهُ بِأَوْصَافٍ inna fihi wa yubqiru wa yubayyiru wa huwa al-ghafurur rahim dzul 'adzil majid fa a'udzu billahi Jazakallah khair. Gimana lai ulang tadi mana walam yang zimu min kubutiha yalzim walam yang zimu min kubutiha ta'adudal kudala buat yalzim fi'il mudhari' gitu lazima yalzamu atau lazima yalzimu yalzam yalzam bukan yalzim. Fadal ulang walam tapi hadir ayat kalimat awsafun katsiratun bi mawsufin wahid wa la yalzam min wujudiha ta'arruj jamal ya kemudian wa amal aqlu wa amal aqlu fa li anna sifati laysat fa li anna sifati laysat sifati atau sifata sifati sifati bali anna sifati laysat jawatan balatinatan minal mawsuf hatta yalzama min kubutiha ta'aqul wa innama hiya min sifati man ittasafa biha fa hiya qa'imatun bih wa kullu mawjudin wa kullu wa kullu mawjudin fala budda lahu min ta'addudi sifatih fa fihi sifatul wujud bacanya fa fihi sifatul wujud maksudnya bukan fa fihi sifatul wujud itu salah fa fihi sifatul wujud enggak fa fihi sifatul wujud fa fihi sifatul wujud wa tawlu wajib wajibal wajibal wujud wajibal wujud itu kaun itu masdar ya'malu amalal fi'il ya wa kaunuhu wajibal wujud jadi wajibah di sini dia berarti menjadi apa khobar kana ya kaunuhu kaun di sini masdar ya'malu amalal fi'il kemudian dhamir ha hu ya itu sebagai isim dari kaun marfu' fi mahalli raf'in ya wajibah fi mahalli nasbin maksud apa fadhal kaunuhu wajibal wujud atau mungkin wujud wa tawlu ainan tidak ditasdidkan ainan wa kaunuhu ainan qa'iman wa tawlu ainan qa'iman bi nafsihi aw wasfan fi ghairihi ahsan jazakallahu khair baik sekarang bismillah insyaallah kita akan mempelajari bagaimana membantah kebatilan mereka ya dari dalil sam'i dan juga dari dalil aqli dari dua dalil ya kata Syekh Utsaimin rahimahullah amma sam'u falianna Allah taala wasafa nafsahu bi awsafin katsirah adapun dalil sam'i yang kita pelajari sebagai bantahan untuk mereka لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى karena Allah Ta'ala وَصَفَ نَفْسَهُ mensifatkan dirinya so, di sini berarti yang mensifatkan dirinya yang berhak adalah Allah Azza wa Jalla ya karena Allah lah yang menentukan bahwasanya dia tidak terlihat di dunia ini dan manusia tidak bisa mensifati Rabbnya Azza wa Jalla kecuali dengan apa yang Rabbnya beritahukan tentang dirinya ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ghaib bagi kita ya kan Allah Ta'ala mensifati dirinya nafsahu bi awsafin kathira dengan awsaf jama' dari wasaf atau sifah wasfun berarti wasfun ini artinya pensifatan pemberian sifat dengan pensifatan yang banyak. Ya, ya otomatis kalau pensifatan yang banyak, ya sifatnya banyak, gitu kan? Allah Ta'ala mensifati dirinya dengan pensifatan-pensifatan yang banyak, itu maknanya. Ma'a annahu al-wahidul ahad. Ya, bersamaan dengan kenyataan bahwasanya dia adalah Esa dan Maha Esa. Itu al-wahid al-ahad ditakkid. Ya. Bahwasanya Allah Ta'ala itu Esa. Satu. Kendati pun dengan kenyataan Allah itu satu, Allah mensifati dirinya dengan pensifatan-pensifatan yang lebih dari satu. Dan tentu pensifatan yang lebih dari satu itu tidak berkonsekuensi berbilangnya zat. Karena suatu zat itu posibilitasnya atau bahkan secara absolut pasti memiliki lebih dari satu sifat. Minimal sifat wujud lah. Sifat keberadaannya. Ya, jadi tidak ada satupun zat dimanapun, siapapun, apapun melainkan pasti memiliki sifat dan sifat tersebut lebih dari satu untuk zat tersebut. Ya, begitu ya kok maksudnya. Jadi Allah Ta'ala kendati pun kita juga mengimani semua bahwasanya Allah Ta'ala Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu, melainkan dirinya lah sendiri yang menyebutkan sifat-sifat dirinya. Apakah mungkin yang Maha Esa, Al-Wahid Al-Ahad, kemudian menyebut banyak beragam sifat dan seolah mengabarkan bahwasanya dirinya itu banyak? Ta'ala Allah. Enggak. Dirinya tetap satu. Allah Ta'ala tetap Maha Esa. Dan itu terbuktikan dalam Al-Quran. Kalaupun tidak terbuktikan, maka batillah pendapat pandangan kita. Tetapi pandangan kita valid. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat sebagaimana yang Allah sifatkan tentang dirinya. Maka berkata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Buruj, Inna batasha rabbika lasyadid. Dengan ta'kid. Berarti inna ta'kid. Batasha isim untuk inna. Batash di sini dinisbatkan kepada Rabb kita Azza wa Jalla. Batash itu azab. Ya. Kekuatan azab. Ya. Batash. Yang layak disifati dengannya Rabb kita Azza wa Jalla, layak untuk memilikinya, gitu kan. Batash rabbika la syadid. Batash syadid. Lam di sini lam ta'kid. Zaid ta'kid. Syadid keras. Ya, azim syadid. Syadid di sini mensifati batash atau mensifati Rabb? Batash. Tapi dia secara i'rab dia bukan sifat ya. Secara i'rab dia khabar, khabar inna ya. Batash di sini diidhofahkan dan dinisbatkan kepada Rabb kita Azza wa Jalla. Ya. Berarti dikhabarkan tersifati dengan memiliki batash. Baik, kemudian innahu huwa yubdi wa yu'id. Lagi-lagi Allah Azza wa Jalla menekankan dengan tambahan ta'kid inna. Sesungguhnya huwa. Syuf, lihat penekanan dari Allah Azza wa Jalla. Dengan adanya inna dan dengan adanya dhamir, double dhamir. Ya kan? Innahu huwa yubdi wa yu'id. Jadi sya'nnya itu benar-benar gitu loh. Yaitu sesungguhnya dia benar-benar gitu loh. Mesti ditambah dengan dhamir dua kali penambahan, dua kali penyebutan dhamir itu menunjukkan penekanan. Berarti di sini ada dua penekanan dalam satu ayat. Yubdi'u wa yu'id. Dia yang memulai dan mengembalikan. Ya. Sudah berapa hal di sini ada batsh, ada perbuatan ibda dan ada perbuatan i'adah. Sudah tiga. Ya. Wa huwa al-ghafurul wadud, dan dia itu al-ghafur dan al-wadud. Ya. Empat ghafur, lima wadud. Lihat, nama ghafur itu nama Allah Azza wa Jalla, tetapi tentu kandungan sifatnya perlu kita pahami. Kemudian dzul arsyil majid, setelah lima tadi ada kemudian memiliki arsy yang majid. Dzul arsyil majid. Ada berapa sifat Allah di sini atau khabar tentang Allah dalam ayat 15 dzul arsyil majid? ada dua. Pertama Zul Arsh dan yang kedua Al-Majidu. Zul Arsh ini mensifati Al-Ghafur Al-Wadud. Berarti Zul Arsh ini siapa? Allah Azza wa Jalla. Al-Majid ya, mulia. Al-Majid itu termasuk nama Allah yang memiliki kandungan makna yang banyak ya. Mulia dan seterusnya. Al-Majidu ini mensifati siapa? Apakah mensifati Arsh atau mensifati Rabb kita Azza wa Jalla? Mensifati Arsh atau mensifati Zul Arsh? Zul Arsh. Berarti ini diantara nama-nama Allah Al-Majid ya? Atau diantara sifat Allah juga Al-Majid. Taib, udah berapa itu? 5, 6, 7. Ditambah lagi 8. Fa'alul lima yurid. 9. Ditambah lagi 8, afwan. 8. Fa'alul lima yurid. 8, lima yurid. Terhadap apa yang dia inginkan. 9, Allah Ta'ala punya keinginan. Dan semua penggambaran atau pensifat, afwan, pengesifatan, penggambaran kalimat yang mujmal kurang tepat ya. Pensifatan-pensifatan ini yang menuturkan adalah Allah Ta'ala sendiri tentang dirinya. Maka sungguh sangat aneh dan batil dan enggak kena ketika seseorang sudah ditampilkan di sini ayat-ayat seperti ini kemudian dibilang Allah tidak tersifati dengan ini semua. Karena kalau antum mensifati Allah Ta'ala dengan ini semua, maka itu ibarat antum menjadikan banyaknya atau beragamnya zat Allah Azza wa Jalla. Maka ini kan sebenarnya enggak nyambung. Tuh lihat tuh. Orang pakai logika, tapi ketika dia menyampaikan dan presentasikan hasil dari logikanya, itu kok logika tapi kok gak kena gitu loh. Justru orang yang tidak mendewakan logika dan lebih mematuk pada wahyu, itu yang lebih logis dibandingkan dengan orang yang katanya dia sangat logis. Begitu ya. Kemudian ini paham ayat-ayat ini? Gampang kan? Oh, kalau susah Masya Allah, gampang ya. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan nama Rabbmu Al-A'la. Sifat untuk Allah Azza wa Jalla, sifat ulu. Ya, kemudian ditambahkan khabar tentangnya alladzi khalaqa fasawwa. Yaitu yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqa, menciptakan. Punya sifat menciptakan. Ya. Fasawwa, sawwa mentaswiyah, menyempurnakan. Walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar, mengukur masing-masing ciptaannya. Fahada, dan memberikan hidayah, petunjuk untuk semua ciptaannya. Antum pernah enggak anak kasih tahu tentang hidayah kan? Di tafsir jalan lain, hidayah itu terbagi menjadi berapa? Empat atau lima? Empat. Lima mungkin ziyadah ya, enggak apa-apa, bonus. Empat. Pertama, hidayah. Masih ingat enggak? Enggak, ntar dulu, taufik nanti. Taufik hidayat nanti dulu. Hidayah taufik ya. Hidayah al-amah al-mustarakah atau mustarikah bisa. Yaitu hidayah umum untuk semuanya, yang untuk semua makhluk. Ya. Dan di sini walladzi qaddara fahada, hada di sini masuk ke hidayah apa? Hidayah umum, ya kan? Ammah. Bayi yang terlahir bisa keluar dari rahim ibunya, itu hidayah-hidayah Allah bukan? Hidayah. Hidayah apa, taufik atau hidayah irsyad? Hidayah ammah, enggak sampai bukan hidayah irsyad. Karena hidayah irsyad itu hidayatul ilm. Sementara anak ini enggak tahu, enggak punya ilm untuk keluar. Siapa yang ngajar coba? Enggak ada yang ngajar, kan? Tapi Allah berikan hidayah umum, dia selamat akhirnya. Begitu. Ya, hidayah ammah, kemudian hidayah irsyad atau ilm al-bayan, kemudian yang ketiga hidayah taufik ya, atau nama lainnya apa? Hidayah taufik, nama lainnya apa lagi? Hidayatul amal bisa ya. Dan yang terakhir hidayah ilal jannah atau ilal nar ya. Selama kita di dunia ini, yang menjadi manatut taklif, yang menjadi sasaran pembebanan dosa atau pahala, itu di hidayah mana? Yang bisa berkonsekuensi pahala atau dosa itu di hidayah mana? Hidayah nomor 2 dan 3 saja, yaitu hidayah irsyad dan hidayah taufik. Adapun hidayah umum, itu enggak berkenaan dengan pahala atau tidak, karena itu bukan mana tu taklif, bukan sasaran taklif. Contoh misalnya seseorang terlahir dari rahim ibunya keluar, ya kan? Apakah anak itu berpahala karena keluar dari ibunya? Hah? Berpahala enggak? Enggak berpahala. Dan juga enggak berdosa, orang enggak tahu apa-apa. Tapi kalau seseorang mencari ilmu, Allah Ta'ala berikan kepadanya irsyad dan bukan taufik tapi ilmu, itu bisa menjadi pahala enggak? Bisa. Bisa juga menjadi dosa? Bisa juga. Ya, begitu. Namun ataupun hidayah taufik itu isinya pahala saja nantinya, ya. Walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan al-mar'a yaitu makanan-makanan untuk ra'iyah, yaitu untuk binatang. Ya, maksudnya binatang sini binatang ternak. Berarti rumputan yang menumbuhkan, yang mengeluarkan rumputan, faja'alahu ghutha'an ahwa, dan menjadikan hu ja'alahu hu di sini mar'a. Ja'alal mar'a ghutha'an ahwa. Ghutha kerontang kering, ya. Ahwa kehitam-hitaman. Syuf di sini ada berapa perbuatan dan sifat Allah Azza wa Jalla, beragam. Ya, beragam yang menunjukkan menunjukkan berbilangnya zat atau menunjukkan apa? Menunjukkan taib. Ini kan sifat-sifat ini beragam, berbilang ya. Berbilangnya sifat apakah menunjukkan berbilangnya zat? Nah, enggak, karena secara akal kita lihat nanti insyaallah. Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin, fa fi hadhil ayatil karimati awsafun katsiratun li mawsufin wahid. Dan di ayat-ayat yang mulia ini ada pensifatan-pensifatan yang banyak untuk satu zat yang disifati. Ya, itu Allah Azza wa Jalla Rabb kita. Dan pensifatan yang banyak untuk satu mausuf lam yalzam min thubutiya ta'addudal qudama. Antum di situ harakatnya apa? Ta'addud di situ harakatnya apa? Ta'addudu atau ta'adduda? Enggak ada harakat. Ya udah. Walam yalzam min thubutiha ta'addudal kudama, tidak berkonsekuensi. Menetapkan sifat-sifat yang banyak itu tidak berkonsekuensi beragamnya kudama. Ana sudah menjelaskan kudama waktu itu, ya. Kudama jamak dari qadim. Antum jangan samain kudama dengan kudamah. Ibnu Kudamah berarti Ibnu Kudamah, bukan, beda lagi itu. Itu kudamah, Ibnu Kudamah, ini kudama, ya. Sekarang kita lihat secara rasio, secara akal. Wa ammal aqlu falianna sifati laysat zawatin bainatan minal mausufi. Adapun secara akal, karena sifat-sifat, syuf lihat sifati isim untuk anna fi mahalli fi mahalli apa? Nasbin, isim anna. Ya, tapi dia sifati karena mulhaq bi jama' muannats salim, ya kan? Fa li anna sifati laysat zawatin bainatin. Laysat di sini apa? Isimnya apa? Isim laysat apa di sini? Sifat, ya. Laysatis sifatu zawatin bainatan minal mausuf, gitu kan? Karena sifat-sifat itu tidaklah atau bukanlah zawatin bainatin, bukanlah zat-zat yang bainah. Bainah artinya apa? Terpisah minal mausuf. Terpisah dari yang disifati. Sifat itu terpisah enggak dari yang disifati? Yang disifati ini zat. Iya kan? Misal gini, ikhwan. Antum takutnya antum salah paham atau kurang paham. Antum lihat teh. Teh ini suatu zat, bukan suatu zat. Zat ini adalah kewujudan, keberadaan suatu hal. Zat. Yang disebut zat, maka pasti memiliki sifat, ya atau tidak? Suatu zat, baik baik dia terlihat atau tidak, itu semua memiliki sifat dan karakter, ya kan? Itu disepakati oleh semua ahli nalar, semua manusia masih berakal kecuali yang sudah tidak berakal, ya. Teh ini, antum lihat air teh, ada sifatnya atau tidak? Ada. Sifatnya kalau zahir kita langsung lihat, pertama sifatnya itu ada. Teh ini ada atau tidak? Ada. Keberadaan teh ini itu sudah menjadi suatu sifat baginya, itu tidak? Nah, baik. Terus sifat ini, sifat teh ini keberadaannya mungkin wujud atau wajib wujud? Wajib wujud. Jangan, ini antum enggak paham ini istilahnya. Pak Anwar paham enggak istilahnya, Pak? Wajib wujud atau mungkin mungkin wujud? Pernah dengar enggak tapinya? Belum pernah dengar. Kok diem sih? Ditanya paham atau enggak? Udah pernah dengar enggak? Antum tuh patung atau apa sih? Wajibul wujud sama mumkinul wujud. Pernah dengar? Belum. Ngomong dong, dari tadi enggak ngomong. Belum pernah dengar, ngomong gitu loh. Jangan diem aja, ya. Wajibul wujud itu yang keberadaannya itu pasti ada. Ya. Dan tidak pernah tidak ada. Itu wajib al-wujud. Pasti ada dan tidak mungkin tidak ada. Dan akan selalu ada. Itu wajib wujud. Oke? Okay? Dan ada juga mungkin al-wujud yang keberadaannya masih bersifat mungkin. Maksudnya apa mungkinul wujud? Mungkinul wujud yaitu keberadaannya ini hanyalah sebatas kemungkinan ada. Maksudnya apa itu kemungkinan ada? Ya. Keberadaan dia bukan kepastian yang harus ada, melainkan dia ada sesuatu yang diadakan. Sesuatu yang diadakan itu bisa ada bisa enggak, kan? Antum di ini bismillah lah, apa pikirannya di ini kaitin ke anak, jangan putus asa. Begini, wajibul wujud dan mungkinul wujud ini istilah kalamiah, istilah kalam, ya, makanya agak ribet itu, ya. Seperti qadim, ini suatu istilah dari ahli kalam, mungkinul wujud, wajibul wujud juga. Kalau wajibul wujud itu ditakbirkan untuk Allah, mungkinul wujud itu makhluk, siapapun, apapun dan siapapun makhluk itu mungkinul wujud. Itu dulu ya konklusinya itu. Kalau udah tahu contohnya, itu berarti udah lebih enak, kan? Nah, sekarang kalau misalnya wajibul wujud, wajibul wujud itu kan wajib, ya. Wajib itu pasti, kan? Artinya berarti ma yastahilu an yakuna adaman. Wajibul wujud itu yang mustahil tidak ada. Mustahil tidak ada. Ya. Allah itu mustahil tidak ada, pasti ada. Ada. Itu kata ahlul kalam versi mereka, kalimatnya atau apa istilahnya wajib wujud. Mungkinul wujud berarti lawannya ma la yastahilu an yakuna adaman. Ma la yastahilu an yakuna adaman, apa yang tidak mustahil untuk tidak ada. Muter-muter, ya. Apa yang tidak mustahil untuk menjadi tidak ada. Antum mustahil enggak menjadi tidak ada? Mungkin enggak antum bakal enggak ada? Berarti antum mungkinul wujud sifatnya. Paham? Iya kan? Antum bakal mati enggak? Ya atau tidak? Ya. Bakal mati insyaallah, ya. Kayaknya ngecengin banget bakal mati, kan? Ya, kita pasti mati, dan kepastian kita akan mati berarti ada kemungkinan, bukan mungkin lagi, absolut kita akan tidak ada, kan? Sesuatu yang disifati mungkinul wujud itu berarti dia memiliki peluang dan pasti berpeluang untuk tidak ada. Berarti dia bukan sesuatu yang wajib al-wujud, karena sesuatu yang bersifati dengan tersifat atau hal yang tersifati dengan wajib al-wujud itu tidak mungkin tidak ada kapanpun. Faham enggak di sini? Maka siapakah yang berhak menyandang gelar, kata mereka, yaitu menyandang pensifatan wajibul wujud? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke? Adapun yang menyandang sebutan mungkinul wujud siapa? Makhluk, karena makhluk ini ma la yastahilu an yakuna adama, tidak mustahil untuk menjadi tidak ada. Faham di sini? Ini istilah yang sebenarnya untuk orang awam enggak perlu tahu, tetapi kita semua awam, walaupun kita semua awam, tapi karena kita mempelajari hal-hal seperti ini, maka ya perlu kita tahu istilah-istilah ini. Ya, nanti anak ulang-ulang kapan-kapan. Mengulang-ulang ini bukan berarti kita itu mendukung mereka, mengamini istilah mereka, oh mereka kreatif dalam masalah ini, enggak. Ya, nambah masalah, nambah puyeng pikiran. Antum kerja capek, ada yang grab, ada yang apa gitu, udah capek ya kerja ya. Nambah-nambah pikiran kayak gini ya. Tapi karena antum belajar ini ya perlu. Iya atau tidak? Karena ini kan antum belajar ini pengen meningkat enggak? Ah, kita mempelajari qawaid mutlaq, nanti mempelajari Hamawiyah atau talkhis al-Hamawiyah kata Syekh Muslim Ibn Taimiyah di talkhis oleh Syekh Zaimin. Ntar tahap kemudian Tadmuriyah, itu kan pakai tahap itu. Antum enggak bisa dan enggak layak, enggak boleh untuk loncat ke Tadmuriyah atau ke Hamawiyah sebelum mempelajari the basicnya dulu. Salah kalau misalnya antum ke sana dulu, salah. Iya. Kenapa? Karena ilmu itu ada tahapannya. Kalau antum belum paham ini, jangan, kalau bahasa Betawinya itu, nyeloncong ke sana gitu loh. Yaitu langsung-langsung gitu aja ke sana. Karena nanti bingung. Bingung, iya. Ini aja udah lumayan kok gitu kan. Ini paling basic banget. Jadi mungkinul wujud dan wajibul wujud, oke? Paham di sini? Taip, teh, kembali ke teh tadi nih. Tadi anda berarti jelasin demi teh tuh. Untuk menjelaskan teh aja udah kayak gitu tuh repotnya. Teh, ini kan satu zat, air teh. Apakah dia pertama tersifati dengan keberadaan? Taip. Kedua, apakah dia tersifati dengan wajibul wujud atau mungkinul wujud? Taip, berarti udah dua sifat kan? Apakah dengan dua sifat, wujudnya dia dan imkaniyatul wujudnya dia, apakah dua sifat itu menunjukkan air ini ada dua? Tetap satu. Iya kan? Tetap satu. Itu baru dua sifat. Yang sifat aneh itu ya, itu wujud dan mungkin wujud, ya kan? Sekarang belum sifat lainnya. Dia bersifat cair. Dia bersifat warna merah, ya kan? Atau warna apa ini gitu kan? Iya. Dia bersifat hangat. Tuh, lihat. Sudah berapa sifat? Lima sifat. Apakah menunjukkan ta'addud az-zawat? Enggak. Paham di sini? Kenapa kita bilang bahwasanya satu zat ini, air teh ini, dia tidak, dengan banyaknya sifat dia tidak berkonsekuensi banyaknya zat atau berbilangnya zat atau pluralnya zat? Kenapa kita bilang begitu? Karena sifat-sifat yang ada pada air teh ini tidak terpisah darinya. Ya atau tidak? Paham enggak di sini? Antum misalnya di antara antum ada yang tersifati pinter, kadang-kadang, ya kan? Pinter, ada kadang-kadangnya, kadang-kadang pinter, itu udah sifat, satu sifat. Sifat kedua, kadang-kadang error, udah dua sifatnya. Sifat ketiga, ngantukan, ya. Sifat keempat, ini kok kayaknya negatif semua ya, padahal awalnya tuh kayaknya pinter gitu kan, tapi kadang-kadang error, terus ngantukan, kemudian ditanya sulit jawab. Nah itu udah empat sifat tuh ya, empat sifat. Empat sifat ini terpas nggak dari diri antum? Antum yang ngakuin sendiri. Anda sih nggak anda kan nanya doang ya, antum ngakuin. Berarti itu, dan empat sifat ini ngumpul pada diri antum, kan kata antum tidak terpisah dari diri antum. Apakah antum ada empat orang? Cuma satu, tapi tersifati dengan beragamnya sifat gitu. Ya, maka dikatakan di sini adapun nalar karena sifat-sifat itu tidak atau bukanlah zat-zat yang terpisah dari mausuf. Hatta yalzama min thubuti hatta addud, sehingga kalau menurut itu sehingga berkonsekuensi dengan menetapkan adanya sifat berarti menetapkan adanya berbilangnya zat. Oh, ini batil. Wa innama hiya min sifati man ittasafa biha. Melainkan itu hanyalah sifat-sifat dari yang tersifati dengannya. Fa hiya qa'imatun bihi. Ya, sifat-sifat itu ya ada pada zat tersebut, ada padanya. Dan sifat-sifat Allah ada pada Allah Azza wa Jalla, itu maknanya. Makna simpelnya ya. Wa kullu mawjudin, segala hal yang ada, segala yang hal yang eksis, fala budda lahu min ta'addudi sifatihi. Segala hal yang eksis itu pasti memiliki berbilang karakter atau sifat. Tidak mungkin memiliki hanya satu sifat. Iya atau tidak? Segala hal yang disebut ada itu pasti memiliki lebih dari satu sifat. Ada saja itu sudah sifat bagi keberadaan zat tersebut. Ada saja itu sudah satu sifat bagi zat tersebut. Angin. Angin itu sifatnya satu atau berbilang? Berbilang pasti itu. Pertama, keberadaan angin itu sudah sifat. Ada, dia ada, itu sudah sifat. Kedua, semriwing gitu, apa? Semilir gitu kan? Ya kayak di iklan apa gitu semriwing gitu kan? Hah? Berhembus, itu sudah sifat juga baginya. Dingin, sifat baginya. Udah berapa sifat itu? Nah, sifat lainnya nyebelin, nah itu juga sifat. Ya. Tapi nggak boleh kita mencela rih. Itu sifat banyak sekali. Kadang-kadang sifat itu yang menyebutnya manusia karena dia mengetahui zat tersebut bagaimana tersifati. Nah sekarang kalau itu makhluk rih atau angin. Adapun kalau Allah Taala dialah yang mensifati dirinya dengan beragam sifat. Dialah yang mengabarkan tentang sifat-sifat dirinya yang beragam. Maksudnya afwan, yang beragam di sini sifat-sifatnya, ya. Lalu kenapa kok kita malah menihilkannya atau Mu'tazilah menihilkannya, menafikan sifat-sifat itu, berarti kan menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan dirinya seperti ini, begini, begini, tersifat dengan ini, makhluknya enggak tahu apa-apa kemudian bilang, "Oh, enggak ada itu sifat-sifat." Ini berarti kan apa? Ini menentang langsung enggak? Menentang kan? Apa ini menentang enggak? Menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan menentang Allah Subhanahu wa taala bentuk ya suatu kekufuran. Tetapi mereka kenapa Mu'tazilah tidak dikafirkan? Karena takwil, salah dalam beristidlal dan salah dalam berpikir. Jadi memang awalnya mereka bukan berniat untuk menentang Allah langsung, bukan. Tapi mereka salah dalam memahami dalil dan salah dalam berlogika. Makanya tidak langsung dikafirkan begitu saja. Ya, tidak dikafirkan. Begitu. Tetapi padahal kalau kita pikir-pikir ini kekufuran. Ya. Ini kekufuran, menentang ayat-ayat Allah sebenarnya. Tapi ya kita tidak dikafirkan mereka karena mereka takwilnya batil, karena mereka dari sisi takwil, dari sisi menafsirkan ya berusaha untuk jadi benar tapi batil. Tapi tetap berdosa enggak? Iya, jelas berdosa. Ya, karena mereka berbicara tidak dengan ilmu yang benar. Gitu, wallahu a'lam. Oke. Jadi setiap sesuatu yang eksis itu pasti memiliki beragam sifat. Fa fihi sifatul wujud. Pertama, minimal pertama, semua hal yang ada itu memiliki sifat al-wujud. Al-wujud itu apa? Ada keberadaan. Taib itu satu. Sifat kedua, kaunuhu wajibul wujud au mumkinul wujud. Atau suatu hal atau setiap hal itu pasti memiliki sifat kedua. Mungkin sifatnya wajibul wujud dan itu tidak mungkin pada makhluk, atau mungkin sifatnya mungkin al wujud dan itu pasti untuk makhluk. Semua dari kita dalam teologi ahlul kalam, dalam pensifatan ahlul kalam, pasti kita ini memiliki sifat mungkin al-wujud. Kenapa? Karena eksistensi kita itu bisa terancam dengan ketiadaan. Maka mungkin al-wujud. bukan absolut wujudnya, maksudnya bukan wajibul wujud. Wajibul wujud itu sesuatu yang hanyalah disifati oleh al-kalam kepada Allah Azza wa Jalla. Paham di sini? Itu yang kedua. Sudah dua tuh, sudah beda, sudah dua. Jadi ini membantah ahlul kalam dengan istilah mereka sendiri. Ya, membantah ahlul kalam dengan gaya berpikir mereka juga. Dan ini lebih dalam. Ya. Yang ketiga, sifat ketiga. Wa kaunuhu 'ainan qa'iman bi nafsihi aw wasfan fi ghairihi. Atau tersifati dengan yang ketiga. Qa'iman 'ainan qa'iman. Yaitu ain itu apa ain? Bukan mata. Ain itu di sini arti bukan mata. Hah? Ain itu sesuatu. Ya, qa'iman bi nafsiha, sesuatu yang eksis dengan sendirinya. Eksis eksis pada dirinya gitu, ada pada dirinya. Aw wasfan fi ghairihi, atau pensifatan di selainnya. Ada terjemahan yang lebih tepat enggak seperti itu? Pak, tolong dibaca. Terjemahannya apa yang lebih bagus? Sebagai sifat yang berdiri sendiri. Aha. Atau sifat yang tidak berdiri sendiri. Sebagai sifat yang berdiri sendiri atau sebagai sifat yang tidak berdiri sendiri. Oke. Okay. Sekarang misalnya antum manusia bukan? Ya. Jawab. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah selama ini anda ngajarin orang. Antum insan, manusia. Manusia itu wasf. Manusia itu antum zat. Antum zat manusia. Kemanusiaan antum itu adalah sifat yang qa'imun binafsihi, yaitu ada pada diri antum begitu saja, ya enggak? Karena antum manusia, itu sifat yang disebut di sini apa? Qa'imun binafsihi. Oke? Okay? Insan, keinsanan antum. Tetapi ada sifat-sifat di diri antum yang apa tadi istilahnya? Qa'imun bighairihi. Yang apa tadi? Wasfun merupakan sifat fi ghairihi. Sifat ikutan terhadap antum. Ya, yaitu apa? Pendengaran antum, penglihatan antum. Iya. Sekarang bedanya apa? Sifat insaniah antum dengan sifat pendengaran, penglihatan, kecerewetan, kecerobohan, kebahlulan, kejahilan, ketamakan, kebaikan. Itu semua yang ana sebut brerot itu sifat yang tidak qa'imun binafsihi begitu saja pada diri antum. Melainkan itu sifat yang apa? Ikutan, ahsan. Ya enggak? Paham enggak di sini mulai? Beda dengan sifat insaniah antum. Karena antum insan. Ini teh, air teh. Sifat yang qa'imun binafsihi pada teh itu apa? Ya teh, ketehan dia gitu kan? Iya enggak? Tapi sifat-sifat ikutan seperti warna merah, panas atau dingin atau anget, itu sifat fi ghairihi. Paham enggak di sini? Jadi sifat yang sudah pasti qa'imun binafsihi melekat dengan zatnya itu. Melekat di sini memang sudah pada padanya, memang sudah merupakan sifat zatnya itu. Paham enggak antum? Antum misalnya ketika antum buta atau bahkan mati, antum masih tersifati dengan insaniah atau tidak? Iya, berarti itu sifat qa'imun bidzatihi, qa'imun binafsihi. Paham? Ya. Ada juga sifat yang wasful li ghairihi. Ya, itu ya warna kulit dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu ta'alam. Seperti itu maksudnya. Ya. Jadi sifat-sifat itu dalam ya ini yang ilmu kalam, pembahasan ilmu kalam itu ya seperti ini pembahasannya agak bikin ya dibilang mau ngantuk juga susah, tapi mau memahamin juga kayaknya tegang juga, ya pokoknya bingung lah. Terlihat kayak gitu, ikhwan. Ya, dan membantah mereka itu ya dengan istilah versi mereka. Kalau antum membantah dengan istilah versi antum, enggak nyambung, mereka enggak mau nerima. Begitu. Antum bantah orang-orang filsafat, tapi antum pakai pakai style antum gitu, pakai style pengajian Tabligh Akbar. Enggak nyambung, ya kan? Harus pakai gaya berpikir mereka dan istilah-istilah yang mereka pakai. Iya. Begitu. Wallahu taala alam. Ada soal? Fadhal, Pak. Ya, Yang mana ya? Tadi anda tahu ya? Zawatin pak. Ya. Kenapa? Karena dia itu lihat taknya. Taknya di sini mulhaq dengan jamak muannats salim. Kita tahu jamak muannats salim ketika dia fi mahalli nasbin tidak difathahkan. Ya atau tidak? Ya kan? Ih. Coba deh. Muannats salim itu tidak berubah dari formal muannats. Ini kan berubah gambar wawu. Berubah dengan? Enggak, anda tadi bilang, mbak, mulhaq bijama' mu'ana salim. Mulhaq. Mulhaq itu berarti bukan jama' mu'ana salim. Jama' mu'ana salim itu normal kayak muslimah menjadi muslimat. Ya kan? Adapun mulhaq itu mulhaq yang diserupakan dengan jama' mu'ana salim. Pada dasarnya dia secara zat bukan jama' mu'ana salim. Paham gak di sini? Misalnya ada kata sifatun, ya kan? Ada sifatun, ada kata zatun. Kemudian jamak dari sifatun apa? Sifatun. Itu sifatun, taknya bukan pakai tak yang bulat itu, bukan kan? Tapi pakai tak yang normal biasa, yang agak lebar. Ya. Dan keberadaan alif kemudian tak yang agak lebar ini serupa enggak dengan jamak muannats salim? Muslimat, mirip a dan taknya dengan sifat zawat, maka ini yang disebut dengan mulhaq bi jam'il mudzakkar as-salim. Astaghfirullah. Mulhaq bi jama' al muannats as-salimu mi as-salimi. Seperti misalnya al-alamin, al-alamun. Itu kan aslinya bukan jamak mudzakkar salim, bukan. Tapi dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Jadi yang disebut mulhaq itu yang ditemukan, maksudnya yang dilahikkan, diserupakan. Dan dia secara zat bukan jamak muannats salim. Sifat itu bukan jamak muannats salim, jamak taksir. Ya tidak. Ya. Tapi diserupakan dengan jamak muannats salim, kenapa? Karena bentuknya formatnya mirip. Iya. Kalau di surat At-Tahrim gimana? At-Tahrim, surat At-Tahrim. Ya. Ada mu'minatin, qanitatin, ta'ibatin, abidatin. Ya kan? Di Nah, di surat At-Tahrim tuh ayat ke-5, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Istri-istri yang lebih dari kalian, lebih baik dari kalian, wahai istri-istri. Yang mana istri-istri tersebut? Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, ta'ibatin, abidatin, sa'ihatin, thayyibatin, wa abkaro. Yang lain itu pada tin-tin-tin-tin, ya kan? Ini abkaro. Padahal semuanya itu i'rabnya sama. I'rabnya sama. Apa di sini i'rabnya sifat atau hal gitu kan? I'rabnya sama, mansub mansub mansub mansub mansub, tapi kalau jamak muannats salim enggak ditankan. Mu'mina, muslimatan, mu'minatan, enggak. Ya atau tidak? Iya kan, Pak ya? Nah, sekarang kalau itu tadi semua jamak muannats salim, sekarang ada mulhaq dengan jamak muannats salim. Dia secara zat bukan jamak muannats salim, tapi dipertemukan, diserupakan dengan jamak muannats salim karena katanya formatnya a dan ta mirip gitu. Maka dihukumi sebagai mirip sama. Allah taala. Antum paham enggak tadi yang ana jelasin barusan? Enggak paham. Ya qadarullah wa syafa'ala. Ya sudahlah. Ada soal lagi, satu lagi? Iya, bagaimana cara membatahnya? Allah di atas arsy karena itu membutuhkan tempat. Cara membatahnya gini. mereka yang mengatakan gitu pakai logika atau pakai dalil? Logika kan? Dalil kita sepakat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Oke. Okay. Nah, karena mereka pakai logika, kita balas dengan logika. Logikanya mereka itu kan pakai ala logika mereka supaya berlari dari yang namanya tasbih dan tajsim. Berlari dari penyerupaan dan pemfisikan Allah. Ya kan? Maka mereka menafikan Allah di atas arsy disebabkan keberadaan Allah di atas arsy pertama itu arah. Kedua, di atas arsy dan adanya nempel gitu kan. Ketiga, di atas arsy itu menunjukkan Allah Ta'ala membutuhkan arsy dan Allah itu ghaniyyun hamid, tidak membutuhkan apa-apa. Keempat, Allah Ta'ala di atas arsy itu berarti apa tadi antum bilang? Allah di atas tempat atau berada di tempat, sementara Allah Ta'ala tidak membutuhkan tempat dan arah, ya kan? Baik, sekarang kita balas begini ikhwan. Antum yang mengatakan seperti itu, Allah Ta'ala tidak di atas ars karena ars berarti membutuhkan tempat. Sekarang dari mana antum dapat konklusi seperti itu? Pasti dari bayangan pikirannya sendiri. Itu di situ poin salahnya. Antum telah mentasbih secara gaib di pikiran antum sendiri. Seandainya antum hanya serahkan makna dan kaifiahnya, tidak antum pikirkan tata cara bagaimana Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy, tidak antum pikirkan, tidak antum bayangkan, maka tidak akan ada kesimpulan separah itu. Paham gak dia? Tanya ke mereka, antum kenapa kok bisa mengatakan seperti itu? Allah Ta'ala tidak ada di atas arsy, tidak di atas arsy karena itu membutuhkan tempat. Karena berawal dari terbayang di pikiran, dipelihara bayangan itu, kemudian berusaha kabur dari pikirannya sendiri dan menafikan Allah Ta'ala di atas arsy. Dan itu semua talbis dari syaitan, khutwati syaitan. Itu pakai logika, maka kita jawab dengan menekan logika dia juga, gitu loh. Itu kan logika antum sendiri, iya kan? Mereka menafikan Allah Ta'ala memiliki tangan, iya kan? Dari apa mereka kok bisa menafikan, padahal sudah jelas ada dalilnya. Karena mereka membayangkan tangan Allah Azza wa Jalla bagaimana dengan mengkiaskan dengan tangan makhluk sesuai nalar mereka. Karena pengalaman mata kita melihat yang namanya tangan ya seperti itu. Kemudian mereka bayangkan dalam pikiran. Ketika dibayangkan dalam pikiran akhirnya, oh gak mungkin ini, Allah Ta'ala gak mungkin punya tangan. Karena tangan yang kita kenal ada seperti itu, tangannya makhluk seperti itu. Maka sekarang kita tekan pemikiran dan bayangan pikiran mereka. Sekarang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya siapa duluan? Antum. Antum yang membayangkan itu. Jadi kita enggak, kalau dalil sudah jelas, membantah pakai dalil sudah jelas, tapi mereka kemudian melihat dalil kemudian membayangkan kaifiah dari dalil tersebut. Kemudian ternyata mereka menemukan kejanggalan di pengkiasan dan kaifiah dalam pikiran mereka, dan agar kabur dari kejaran kaifiah dalam pikiran mereka, mereka kemudian menafikan itu. Enggak ada itu. Paham enggak di sini? Sesuatu yang gaib seperti jin. Misalnya jin. Ya. Terus jin ada suara. Ada suara apa misalnya nangis gitu, tapi enggak ada wujudnya, mana orang. Kemudian antum bayangkan, kebayang apa kuntilanak misalnya. Enggak ada itu, enggak ada. Antum pengen, kenapa antum bilang enggak ada itu kuntilanak? Kabur dari bayangan pikiran antum sendiri. Iya, tapi ini kan masalah jin ya, walillahil matsalu ala. Kalau masalah jin itu masalah itu jin enggak masalah, antum kayak gitu malah bagus. Tapi kalau masalah ini Rabb kita azza wa jalla ada dalilnya. Adapun masalah jin enggak ada dalilnya, di pohon ini ada kuntilanak, di pohon enggak ada dalilnya. Tapi kalau masalah di sini ada dalilnya jelas dalam Al-Qur'an berulang-ulang dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itulah di situ syaitan, di situ sebagai ujian bagi kita semua. Bagaimana kita bersikap dan bermanhaj dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi ketika manhajnya udah pakai manhaj filsafat atau kalam, itu logika selalu bermain dan menjadikan mizan kebenaran atau kesalahan. Bukan dari dalilnya, tapi mizan kebenaran kesalahan itu dari logika. Dipikirin dulu. Kalau misalnya ternyata bertentangan logika dengan wahyu, maka logikalah yang bermain sebagai pencetak konklusi. Kesimpulannya seperti ini, walaupun bertabrakan dengan wahyu, seperti itu. Jadi pakai logika, kita tekan logikanya dia. Kalau misalnya antum ketemu dengan ikhwan yang mungkin masih berpikiran seperti itu. Kita tekan logikanya. Dari mana antum kok bisa berpikiran seperti itu? Antum sendiri yang mikir. Antum sendiri yang menyerupakan dalam bayangan pikiran antum. Seandainya antum tidak memikirkan tata cara dan hanya qabul dan taslim terhadap dalil, selesai perkara. Udah selesai perkara, enggak perlu repot-repot menafikan ini, menafikan itu. Paham sih ya? Atau kurang clear, nanti insya Allah paham kapan-kapan insya Allah. Ya Pak ya, ini hadiah buat Pak Anwar dan juga itu insya Allah diambil nanti ya. Ya cukup sekian dari ana. Jazakumullah khaira ala husni istima'ikum wa hudurikum wa barakallahu fi ulumikum. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.